Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, semoga Allah memberikan kesehatan dan kekuatan kita pada bulan Ramadan ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pada subuh kali ini kita ingin mengkaji satu surat, satu ayat dari surat An-Nisa ayat 139 yang berbunyi Allazina yattakhizunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Artinya yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah. Para pendengar Radio RRI dimanapun Anda berada, di studio kita bersama para fakar muda tafsir, Ustaz Zainal, Ustaz Ardiansah dan Ustaz Fajrul. Kita akan berdiskusi tentang surat An-Nisa ayat 139 ini. Ustaz Zainal, kira-kira apa sasaran-sasaran yang diinginkan oleh ayat surat An-Nisa ayat 139 ini? Iya, jadi ayat 139 yeah. yang dimulai dengan Al-Lazina, Al-Lazina, yaitu tentu saja ada kata-kata sebelumnya. Iya, yeah, sifat-sifat dari nah, orang munafik. Tentu yeah. saja kembali kepada ayat 138. Iya. Yeah. Orang munafik yang disebutkan akan mendapatkan azab yang pedih itu memiliki sifat. Iya. Yeah. Kemarin ada sifat-sifat tanda-tanda kemunafikan. Yeah. Ini ada tanda-tanda yang lain yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yattakhizunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Yeah. Mengambil orang kafir menjadi penolong dengan meninggalkan orang mukmin. Yeah. Nah, jadi di sini sebagai seorang muslim yang benar, tentu saja dia akan mengambil penolong yang sejati dari mukmin yeah. juga. Mungkin ada pemaknaan dari kata-kata awliya menurut Ustaz Ardi, kira-kira yang paling tepat dalam konteks kekinian kata-kata awliya ini apa? Iya, kalau dilihat ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ittikhadul kafirina awliya itu dalam konteks kepemimpinan puncak, Ustaz. Jadi kalau saya melihat bahwa di awliya maksudnya di sini adalah yang mengurusi, wali, ya? Dari iya, wali. Iya. Yang mengurusi kepentingan orang-orang yang beriman. Saya teringat orang tua wali murid. Wali aulia. Iya, ya. Jadi dia bukan hanya mengurusi makannya saja atau minumnya saja, tetapi seluruh aspek ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan. Dialah yang berkuasa di situ. Jadi ini kan berbicara tentang kepemimpinan. Puncak, iya. Dan kalau orang mukmin, orang beriman itu memilih orang kafir, maka ini bentuk daripada sifat kemunafikan itu. Iya, ini dari kata-kata awliya. Iya, awliyanya. Atau ada makna yang lebih jelas? Kenapa Allah membuat kata-kata allazina yattakhizunal kafirina awliya bukan khulafa? Bukan khulafa. Bukan khulafa, bukan khalifah. Iya. Karena tapi mungkin ini, terkadang kita menemukan juga atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Wa ulil amri. Jadi uli, awliya juga ada di situ. Jadi di sini ada yang mengatakan cuma pemimpin. Yeah. Tetapi penafsiran yang juga tidak salah yaitu ulama. Ulama. Alangkah sedihnya ketika umat Islam menjadikan orang kafir sebagai allazina takhunul kafirin ulama. Ulama. Nah, sumber rujukan mereka. Rujukan dalam ilmu. Jadi di sini juga disebutkan keterkaitan dengan tapi aulia di sini lebih cenderung tauliah ya. Tauliah. Fajrul mungkin bisa menambahkan. Iya. Apa rahasia kira-kira Allah Subhanahu wa taala mengulangi kata-kata izzah? Izzah. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Jadi seakan-akan ittikhazul kafirina awliya menjadikan orang kafir ini sebagai wali, sebagai wali, sebagai pelindung, seakan-akan Allah mengatakan kepada kita ayat tauna indahumul izzata fa innal izzata izzah izzah. Iya. Yeah. Sebelum saya jelaskan kata izzah itu, yeah, itu ada kaitan dengan alladzi. Alladzi itu kalau dalam bahasa apa? Kalau dalam bahasa Arab alladzi ini artinya yang, tapi yang kalau dimasukkan dari segi nahwu itu na'tun atau sifat. Yeah. Sifat. Jadi yang seperti yang sudah digambarkan tadi, kenapa disebutkan aulia? Di sini artinya bagi pelindung. Kira-kira siapa pelindung Anda kira-kira? Allah. Allah. Kalau seorang yang beriman. Yeah. Tapi kalau orang munafik atau orang kafir, itu izzahnya itu adalah materi. Oh, materi. Nah, ini di sini. Jadi sama seperti kisah Nabi Nuh alaihissalam tentang anaknya yang begitu mengagungkan gunung itu, sehingga nanti gunung inilah akan menyelamatkan dari banjir. Yeah. Apa namanya? Sa'awi ila jabal. Ya'simu ni minalma. Jadi kalau seseorang sekarang ini mendambakan seperti negara adi kuasa seperti Amerika ataupun lain sebagai powernya, itu salah. Kita harus jadikan mutlak yang pelindung kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Samad. Karena selain itu Allah yang menciptakan diri kita, kan gitu. Maksudnya kita ini adalah ciptakan Allah Subhanahu wa taala. Menariknya di sini kalau saya lihat bahwa ini kajiannya adalah kepemimpinan kafir. Iya. Dalam rangka orang kafir. Orang kafir jadi pemimpin. Dan saya melihat memang itulah stressing dari ayat ini. Karena ada pernyataan dari Muhammad Ghazali, Ustaz Sofyan, bahwa wanita kafir sosok Margaret Thatcher itu lebih baik daripada laki-laki muslim seperti Saddam Hussein. Munafik. Itu saya melihat Muhammad Ghazali mengatakan demikian. Padahal ayat ini berseberangan dengan itu. Bagaimana Muhammad Ghazali memikirkan Muhammad Ghazali yang ulama Mesir tadi. Guru-guru Ustaz Sofyan Sahaya. Allazina yattakhidhuna al-kafirin. Jadi kafirin di sini bukan hanya sosok pribadi. Iya. Tapi kafirin ini adalah perilaku dan sikap. Jadi sosok seperti Saddam Hussein itu tidak layak juga. Iya, jadi ada sampel ideal dari muslim ya. Ada kafirin, itu adalah kafirin pribadi dan apa namanya sosok. Sosok. Tapi ada kafirin perilaku dan sikap. Perilaku dan sikap. Saya lebih cenderung dalam ayat ini kafirin kedua-duanya. Kedua-duanya. Sosok dan tingkah laku. Iya. Jadi kita tidak menginginkan sekedar Islam kita pilih, tidak Pak Ustaz ya. Bukan itu. Tetapi hanya sosok dan tingkah laku kafirin, sehingga dia ini fa'il ya. Iya. Ismul fa'il ya. Ismul fa'il. Ketika sesuatu itu disebut dengan ismul fa'il, maka ia mengarah kepada apa namanya sosok pribadi dan tingkah laku. Tingkah laku. Iya. Makanya seperti Pak Ustaz sering tafsirul kafirin. Makanya Pak Ustaz sering mengatakan seorang pemimpin muslim itu harus mudah ditemukan pada waktu sholat subuh di masjid. Iya. Masa dia muslim tapi tak pernah sholat? Tak sholat di masjid. Lebih bagus orang kafir sama sekali Pak Ustaz kan? Lebih nyata kartunya. Iya, lebih nyata. Dan ayat ini juga menggambarkan bahwasanya ini ketika Allah berfirman alladzi itu kan menunjukkan sifat orang munafik. Iya. Jadi kalau orang seandainya itu dia melakukan suatu perbuatan maksiat, bagi orang-orang yang beriman itu tidak dinamakan munafik. Fasik. Tapi anehnya adalah ayat sebelumnya basyiril munafiqin bi anna lahum azaban alima. Ayat sebelum 138 yaitu 138 mengatakan munafiqin. Iya. Jadi orang-orang munafiqin, orang Islam yang bersifat munafik, iya, salah satunya menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Sebagai wali. Wali. Dan ini stressing point dari ayat ini sungguh sangat jelas bahwasanya ternyata keinginan dari orang-orang munafik itu adalah izzah. Izzah. Dan izzah menurut mereka adalah material. Duit. Harta, kekayaan, hitungan. Itulah sebenarnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Hitungan kami bukan hitungan material, kata mereka. Fa innal izzata lillahi jami'a. Mungkin Ustaz Fajrul punya pendapat tentang fa innal izzata lillahi jami'a. Kenapa izzah didahulukan dari kalimat Allah? Seharusnya fa innallaha lahul izzah. Tetapi disebutnya fa'innal izzata lillahi jami'an. Ini menunjukkan ketika didahulukan lafaz izzah, ini artinya kekuasaan Allah itu semuanya, kira-kira begitu. Kekuatan, artinya kekuatan adalah Allah yang memilikinya. Artinya Allah ingin menunjukkan kekuasaannya itu. Tidak ada yang berlaku selain kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sama seperti dalam surat Al-Baqarah, ya id yarawnal azaba annal quwwata lillahi jami'a. Mesti al-quwwah dua disebutkan. Apa in izzah? Izzah sama artinya dengan al-quwwah. Izzah, keagungan, kemuliaan. Kemuliaan di sini artinya aziz, ya. Maha perkasaan, milik Allah semuanya, kerajaan langit dan bumi, kira-kira begitu. Bahkan kekuatan dan keperkasaan orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu pun milik Allah kan, milik Allah. Betul. Ya. Berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita melihat Ustaz, ada juga pertanyaan ini. Bagaimana menyikapi tentang pemilihan, apakah itu pilkada atau pemilihan-pemilihan yang akan dihadapi umat Islam di Sumatera Utara dalam waktu yang dekat ini, Ustaz? Apa mungkin kaitannya dengan ayat ini, Ustaz? Melihat bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan pada saat-saat kita mensucikan diri dari sifat-sifat munafik. Karena sifat munafik itu bisa terkikis habis dengan serius kita berpuasa kepada Allah. Ya kan? Karena puasa ini milik Allah, Allah yang menghitung. Jadi tidak ada lagi kemunafikan kita kepada manusia. Jadi ketika manusia munafik kepada manusia, pada hakikatnya ia munafik dengan Allah. Ia mencari kekuatan selain Allah. Saya kira tarbiyah Ramadan, pendidikan bulan Ramadan, pembinaan diri pada bulan Ramadan ini adalah celah kuat bagi kita untuk mensukseskan diri pribadi kita masing-masing dalam segala arena. Bukan hanya pilkada, bukan hanya pemilu, tetapi yang paling besar adalah pilkada. Pilihan akhirat. Kalau saya melihat ada satu lagi, bahwa legowonya umat Islam, sampai Fahmi Huwaidi, seorang penulis politik muslim di Mesir, dalam bukunya Muatinun La Zimmiyun, kita semua warga negara tidak ada zimmi di sini, dia memberikan peluang begitu sama antara muslim dan non-muslim untuk menduduki kursi jabatan. Di buku Sultaniyah juga, Ahkamus Sultan itu, disebutkan sama. Artinya apa? Umat Islam di bawah naungan masyarakat, di bawah naungan negara yang mayoritas muslim, itu kesempatan untuk menjadi pimpinan itu terbuka bagi semuanya. Karena umat Islam munafik itu lebih berbahaya daripada kafir zimmi yang sudah begitu nyata. Kafir zimmi dalam tanda kutip, kafir zimmi, kafir yang taat menjaga kewajiban-kewajiban umat Islam. Sementara munafik, muslim munafik itu tidak akan memberikan hak-hak, kewajiban-kewajiban pada disinilah bulan Ramadan ini bulan kesempatan kita mensucikan diri dari mental-mental munafik. Ayat tauna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'an. Ayat taun. Jadi ada yang dicari rupanya. Jadi yang dicari itu menurut ada pembaginya, Ustaz. Ada izzah harta, izzah kekuasaan, izzah pangkat, jabatan. Mana yang kita pilih semuanya ini? Makanya kalau seandainya memilih izzah harta, kekuasaan, itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Jadi artinya itu tidak ada dibandingkan apa-apa kalau seandainya kita kembalikan kepada sumbernya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gimana, Ustaz? Maka mari kita sadari kemerdekaan Republik ini bulan Ramadan, hari Jumat, hari yang suci. Jadi ketika para pejuang itu telah berhasil mensucikan diri secara zahir dan batin, aizah dapat istiqlal kemerdekaan. Jadi merdeka itu tidak dimiliki oleh orang-orang munafik. Artinya kebahagiaan hakiki, zahir dan batin, itulah sebuah aizah. Maka banyak orang yang mengatakan dalam penjara pun ia mendapatkan izzah. Dalam hidup yang susah ia mendapatkan izzah. Dalam tekanan ia mendapatkan izzah. Kenapa? Karena ia tidak lagi memiliki sifat-sifat kemunafikan, keduniaan. Semakin tinggi tingkat kemunafikan, semakin tinggi ketergantungan kepada kekuatan dunia. Maka ini ibarat pesawat, pesawat semakin take off tinggi, semakin ringan tarikan bumi. Semakin landing, semakin dahsyat sahwat tarikan gravitasi dunia. Maka bulan Ramadan dengan Al-Quran mengobati kita ya, supaya terhindar dari penyakit jiwa. Penyakit jiwa munafik yang paling hobi, kehobian munafik. Jadi saya lebih cenderung mengatakan ini adalah hobi munafik. Jadi hobi munafik itu yattakhizun, senantiasa. Yattakhizun al-kafirina awliya'a min dunil mu'min, senantiasa. Sekarang dan akan datang dia terus menjadikan orang-orang kafir itu sebagai wali. Dan menikmati hal itu. Bagaimana kira-kira komentar Ustaz Fajrul? Ustaz Ardi. Apa rahasia Allah membuat allazina yattakhizunal kafirin, bukan lagi allazina takhazu? Iya kan? Kalau singkatnya Ustaz, di sinilah Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan kekuasaannya bahwa di dunia ini ada yang kafir dan ada yang mukmin. Ada sisi terang dan ada sisi kegelapan. Dan orang-orang yang berakal, orang-orang yang menggunakan akalnya yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala akan mencari sisi yang terang. Itulah an-nur yang dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu nurus samawat. Tetapi orang-orang yang hatinya sudah hilang, hati nuraninya sudah hilang, matanya sudah buta, dan kegelapanlah yang akan ia cari, dan ia menikmati kegelapan itu, Ustaz. Terima kasih para asatidz, dan terima kasih kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk mengikuti kajian tafsir ini pada hari yang lain. InsyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Safajrul Ustaz Ardi, selesai.